Kita berlepas dahaga yang

Hampir saja menghapus rasa percaya diri.

saat yang diimpikan, kesangsian yang dulu melanda. Hampir ku dihanyutkan olehnya. Rahmatnya. padamkan kembali api cintamu.